Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tayyib, masih kita melanjutkan membaca ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan dan pembelaannya. Berikutnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qauluhu fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Demikian pula pada firman-Nya yang maknanya, maka engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapa sesungguhnya di antara kalian yang al maftun, yakni yang akan terfitnah, yakni menjadi sesat. Kata al Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qad absara kullu ahadin annahum humul maftunun. Dan sungguh setiap orang telah melihat bahasanya sungguh mereka itulah, yakni orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itulah ya yang justru mereka maftun, mereka tersesat ketika mensifati nabinya, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang yang majnun. Justru mereka lah ya yang dengan sebutan-sebutan itu menjadi sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berada di atas petunjuk. Berikutnya, wa qauluhu. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ja'alallahu ba'da usri yusra, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah adanya kesulitan itu kemudahan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qad yassarallahu al-umura ba'da usriha wa wassa'aha ba'da dhaikiha wa syiddatiha. Dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan berbagai urusan setelah kesulitannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dalam urusan-urusan tersebut setelah sebelumnya dalam kesempitan dan dalam kesulitan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya dan kepada kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan setelah mereka mengalami berbagai kesulitan, terkhusus ketika mereka berada di Makkah. Berikutnya, wa qawluhu, juga pada firman-Nya, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Dalam surat An-Nur di ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kekuasaan di bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang sebelum mereka, yakni orang-orang yang beriman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah ridai untuk mereka. Dan benar-benar Allah akan menggantikan untuk mereka keamanan setelah ketakutan yang mereka alami, di mana mereka adalah orang-orang yang benar-benar beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikuna bi syai'a, di mana mereka tidak mempersekutukan denganku dengan sesuatu pun. Wa qad fa'ala wa lahul hamdu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melakukan yang demikian yang terhadap nabi dan orang-orang yang beriman kepadanya. Hanya baginya segala puji kesempurnaan. Demikian pula pada firman-Nya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihin, dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh benar-benar kami telah tuliskan Fizzabur, Az-Zabur yang dimaksud yakni Al-Kutub Al-Munazzalah, yakni kitab-kitab yang telah diturunkan ya, sebelum Al-Quran, min ba'di dzikr, setelah apa yang telah kami tuliskan di dalam Al-Dzikr, yakni Al-Lawhul Mahfud. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan annal arda yarithuha ibadiyas salihin, bahasanya bumi ini yang akan mewarisinya adalah hamba-hambaku yang salih. Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi ini kepada mereka hamba-hambanya yang salih. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullil mukhallafin min al-a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadid tuqatilunahum aw yuslimun. Katakanlah kepada orang-orang yang mukhallafin, yakni yang tidak ikut berperang, minal a'rab, dari kalangan al-a'rab, orang-orang pedalaman. Satu da'awna ila qawmin uli ba'sin syadid, kalian akan diseru untuk menghadapi kaum yang mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Tuqatilunahum, yang kalian akan memerangi mereka. Au yuslimun, atau ya, kalian berserah. Waqad du'u lidhalika fi waqti Abi Bakr wa Umar wa al-khulafa wal muluki salihin. Dan sungguh benar-benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini terbukti ya, di mana mereka dari kalangan A'rab diseru untuk hal yang demikian, yakni berperang menghadapi kaum-kaum yang kuat di masa kepemimpinan Abu Bakar, demikian pula masa kepemimpinan Umar dan para khalifah serta raja-raja yang salih yang mereka menyebarkan Islam dan menyerukan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad mereka. Kemudian wa qawluhu, juga dalam firman-Nya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan membela, menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong para rasul dan para pengikutnya. Wa yauma yaqumul ashhad, dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka di saat hari para saksi berdiri untuk memberikan persaksian kepada mereka dengan apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia ini. Kemudian demikian pula para firman-Nya, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan adalah perkara yang menjadi kewajiban atas diri kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang yang beriman. Demikian pula pada firman-Nya, uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, dalam surat Al-Hajj. Telah diizinkan untuk mereka orang-orang yang yuqatalun, yang diperangi, bahasanya yang mereka diizinkan untuk berjihad, bi annahum zulimu, bahasanya mereka telah dizalimi. Yani kaum mukminin, mereka telah dizalimi selama mereka berada di Makkah dengan berbagai tindakan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum mukminin dengan mereka memiliki pemerintahan sendiri di Madinah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada mereka untuk memberikan perlawanan, peperangan. Wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian wa qawluhu laqad shadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin al-ayah. Dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni mimpi bilhaq, dengan sebenar-benarnya, di mana sungguh kalian benar-benar akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dalam keadaan kalian yakni mencukur habis, menghalak kepala-kepala kalian dan memendekkannya. Dan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan janjinya kepada mereka Rasulullah dan orang-orang yang beriman setelah sebelumnya mereka terhalang dari memasuki Masjidil Haram, kemudian mereka bisa memasukinya dan menunaikan apa yang menjadi niatan mereka untuk menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada firman-Nya, sayaqulul mukhallafuna al-ayah, di dalam surat Al-Fath. Kemudian berikutnya wa qawluhu, berikutnya di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim la tu'ridu anhum li tu'ridu anhum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim, mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian tatkala kalian kembali kepada mereka. Litu'ridu anhum. Yani untuk kalian berpaling dari mereka. Allah Subhanahu wa taala memberitakan demikian sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin sampai di tempat mereka, yakni ya berhadapan atau bertemu dengan orang-orang munafikun. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qad qalu ma dzakarallahu annahum sayaqulunahu. Dan sungguh mereka benar-benar telah berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, Allah sebutkan bahasanya mereka akan mengatakan yang demikian. Ini bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian ayat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada nabinya dengan berbagai pembelaan, pertolongan, dan termasuk di dalamnya yakni ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.